dari dia, namun jauh darinya ku merana. Ingin melupakan, teringat jua, dan ku ingin membenci dirinya, namun pasrah cintaku baginya. Jauh tapi dekat, dekat tapi jauh, ada